Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatil kiram, ayyuhal ahibbah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah, isbatu sifatillahi min sahihi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam kan nuzuli wal farahi wal dhahik. Penetapan sifat-sifat Allah dari sunnah-sunnah Rasul yang sahih, seperti sifat nuzul, sifat al-farah, dan sifat al-dhahik. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, thumma fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fasunnatu tufassirul qur'ana wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. As-sunnah itu menafsirkan Al-Quran, menjelaskannya, menunjukkan kepadanya, dan mentakbirkan tentangnya. وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَبُولِ وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهَا كَذَلِكِ. Dan apa yang Rasulullah SAW sifatkan dengannya, Rabbnya, Azza wa Jal, dari hadith-hadith yang sahih, yang diterima oleh para ulama Ahlul Ma'rifah, bil hadis, para ulama muhaddithun menerima hadis-hadis tersebut, mengakui kesahihan derajatnya, maka wajib untuk beriman dengannya sebagaimana beriman dengan sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Faqrah ini, paragraf ini telah kita baca dan kita dengarkan penjelasannya bersama pada pertemuan yang lalu. Kemudian al-muallif rahimahullah akan menyebutkan di antara hadis-hadis nabawiyah tersebut yang di dalamnya disebutkan sifat-sifat Allah dan ditetapkan padanya sifatullahi azza wa jal. Qala al-muallif rahimahullah, fa min dzalika mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hadis-hadis Rasul tersebut seperti sabdanya sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita yanzil, itu turun ke langit dunia, kulla lailatin, setiap malam, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu, maka Allah berfirman, menyeru, man yad'uni fa'astajib lahu. Siapa yang mau berdoa kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan untuknya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang mau meminta kepadaku, fa'u'tiyahu, niscaya pasti akan aku berikan untuknya. Niscaya pasti akan aku berikan kepadanya apa yang dia pinta. man yastaghfiruni faaghfir lahu. Dan siapa yang mau meminta ampun kepadaku, niscaya pasti akan aku ampuni untuknya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang tegas dan jelas penetapan sifat an-nuzul bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi al-mu'mini ta'ibi min ahadikum bi rahilatihi. Al-hadith muttafaqun alaihi. Hadis ini juga muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Rahimahumullah. Allahu ashaddu farahan. Allah sangat farah, sangat bergembira, bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya al-mu'minit ta'ib, dengan taubat hambanya yang mukmin yang bertaubat, min ahadikum birahilatihi, daripada kegembiraan yang kalian rasakan, yang dirasakan oleh salah seorang di antara kalian ketika mendapatkan kembali hewan tunggangannya yang telah hilang. Di dalam hadis ini terdapat penetapan isbat sifatil farah, sifat al-farah lillahi jalla fi'ulah, penetapan sifat al-farah, gembira, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan bahwasanya sifat gembira pada Allah asyad, lebih kuat sifat gembira Allah lebih dibandingkan ketika Allah mendapati seorang hambanya yang mukmin bertaubat dari dosanya. Allah lebih gembira dengan hal itu dibandingkan kegembiraan salah seorang di antara kalian yang sebelumnya kehilangan hewan tunggangan di tengah padang pasir yang lengang. Di dalam atau di atas hewan tunggangannya itu ada perbekalan yang dia butuhkan di dalam perjalanannya. Ketika dia beristirahat, tiba-tiba hewan tunggangan yang dia naiki, yang terdapat di atasnya perbekalan yang dia butuhkan, tiba-tiba hilang entah kemana. Kemudian orang tersebut berteduh di bawah pohon, dan setelah terbangun, dia mendapati hewan tunggangannya tadi kembali berada di sisinya dengan membawa serta perbekalan. Masih utuh sebagaimana sebelumnya. Kegembiraan yang dirasakan seorang hamba ini tentunya sangat luar biasa. Gembira ketika mendapati hewan tunggangannya yang sangat dia butuhkan tadi di tengah padang pasir yang lengang, yang bisa jadi kalau hewan itu tidak kembali kepadanya, tidak membawa serta kembali perbekalannya, dia akan mati di tengah padang pasir tersebut. Sehingga ketika mendapati hewan tunggangannya kembali dengan membawa serta perbekalan yang dia butuhkan seperti sebelumnya, tanpa berkurang sedikit pun, maka dia akan sangat berbahagia. Dan sifat al-farah, sifat gembira pada Allah subhanahu wa ta'ala lebih dibandingkan kegembiraan yang dirasakan oleh hamba tersebut. Tentunya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, baik sifat an-nuzul, begitu juga sifat al-farah, an-nuzul sifat turun pada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sifat al-farah sifat gembira pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, kita menetapkannya tanpa ta'til, bighairi tahrifin wala ta'dilin wala takyifin wala tamtsil. Ini kaidah yang harus kita pegang kuat-kuat. Ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah, jangan sampai lupa. Ketika menetapkan sifat bagi Allah, kita tetapkan sebagaimana adanya sifat tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, kita tetapkan taliqu bi jalalatihi wa 'azamatihi. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La tushbihu sifatil makhluqin, tidak serupa sedikit pun dengan sifat-sifat makhluk, dan kita menetapkannya bi ghairi tahrif, tanpa melakukan tahrif, wala ta'til, dan tidak ada penolakan sedikit pun, wala takyif, tanpa mentakyif, mempertanyakan bagaimana kaifiah sifat tersebut, bagaimana cara Allah turun, bagaimana cara Allah bergembira. Itu adalah sesuatu yang kita tidak diperbolehkan mempertanyakannya. Begitu pula wala tamtsil, dan tidak mempermisalkannya dengan sifat-sifat makhluk. Sehingga selamat. Demikian prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat-sifat Allah, selamat. Selamat dari berbagai macam penyimpangan dan kekeliruan. Nah, sifat berikutnya, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara kilahuma yadkhulul jannata muttafaqun alaihi. Allah tertawa, yadhak, tertawa, masdarnya ad-dahik. Allah tertawa kepada dua orang pria. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar, yang satu membunuh yang lainnya. Kilahuma yadkhulul jannah, akan tapi kemudian keduanya masuk ke dalam al-jannah. Allah tertawa melihat dua hambanya yang seperti ini kondisinya. Dua orang hambanya yang satu membunuh yang lain. Harusnya yang membunuh ini masuk neraka. Tapi ternyata yang membunuh, baik yang terbunuh maupun yang membunuh, kedua-duanya masuk dalam al-jannah. Maka Allah tertawa melihat kondisi dua orang hambanya yang seperti ini. Hadis ini sebenarnya telah kita lalui pembahasannya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bisa antum lihat di halaman yang ke-17. Sudah pernah kita baca di ta'liq, catatan kaki. Sudah pernah disebutkan yang demikian. Bagaimana kondisinya? Kok bisa seperti itu? Dua orang hamba Allah yang satu membunuh yang lainnya, tapi kemudian dua-duanya masuk ke dalam al-jannah. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika para sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah hal itu bisa terjadi? Maka Rasulullah menjelaskan, yuqatilu hadza fi sabilillahi azza wa jal. Yang satu berjihad, berperang di jalan Allah azza wa jal, fayustashhad, kemudian dia mati syahid, terbunuh di medan jihad secara syahid. Thumma yatubullahu alal qatil, kemudian si pembunuh yang sebelumnya masih kafir musyrik, ketika membunuh orang mukmin tadi, dia membunuh dalam keadaan kafir musyrik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat baginya, memberikan hidayah baginya sehingga dia bisa masuk Islam. Fayuslim, maka dia pun berislam. Fayuqatilu fi sabilillahi azza wa jal fayustashhad. Kemudian setelah dia masuk Islam dan bagus Islamnya, dia pun pergi berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayustashhad. Dan akhirnya mati pula, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dua-duanya akhirnya masuk ke dalam al-jannah. Nah, di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terdapat itsbat sifatid dhahik lillahi azza wa jal, penetapan sifat ad-dahik, tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi yanzuru ilaikum آزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن. Hadis ini dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai hadis yang hasan. Ajiba Rabbuna, Rabb kita takjub. Hadis ini di dalam lafadznya terdapat apa? Penetapan sifat al-ajab bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat takjub. Dalam bahasa Arab al-ajab itu bermakna istighrabus syai'. Merasa heran, merasa takjub terhadap sesuatu. Dan al-ajab di dalam bahasa Arab ini terdapat dua jenis. Terdapat dua jenis. Ada jenis pertama dan jenis kedua. Jenis pertama, ini yang terjadi pada makhluk dan tidak terjadi pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jenis yang kedua, itulah yang kita tetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus kita pahami baik-baik makna takjub yang dimaukan di dalam hadis ini. Rasa takjub atau sifat takjub terhadap sesuatu al-ajab itu terjadi karena dua sebab. Yang dengan dua sebab tadi terbedakan takjub jenis yang pertama dan takjub jenis yang kedua. Sebab yang pertama, khafa'ul asbab ala hadzal mustaghrib lisyai'. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam syarahnya. Rasa takjub, rasa heran yang disebabkan karena khafa'ul asbab. Ala hadzal mustaghrib lisyai' al-muta'ajjab minhu. Tolong dipahami baik-baik ya. Jangan sampai salah paham. Khafa'ul asbab, tersembunyinya sebab. Tersembunyinya sebab-sebab dari orang yang heran atau dari pihak yang heran dan takjub tentang sesuatu yang diherankan atau ditakjubkan. Bihaitsu ya'tihi baghtatan biduni tawaqqu'. Ketika sesuatu yang mengherankan dan menakjubkan tadi datang tiba-tiba tanpa disangka-sangka. Ya, ini makna takjub, takjub yang pertama. Sifat heran yang pertama. Yaitu sifat heran, sifat takjub yang terjadi karena tidak diketahuinya sebab-sebab oleh pihak yang heran, oleh pihak yang takjub tentang sesuatu yang menakjubkan dan mengherankan tadi. Sehingga sesuatu yang menakjubkan dan mengherankan tadi datang tiba-tiba tanpa disangka-sangka. Maka jenis yang pertama ini, ikhwani fillah, barakallahu fikum, hadza mustahilun 'ala Allah ta'ala. Jenis yang pertama ini mustahil pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin terjadi pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah bikulli syai'in 'alim. Karena sungguhnya Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak tersembunyi baginya sesuatu pun di langit maupun di bumi. Sehingga jenis yang pertama ini mustahil. Sifat takjub, sifat heran, jenis yang pertama ini mustahil pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin Allah tidak mengetahui sebab-sebab sesuatu itu terjadi, bagaimana terjadinya, kapan terjadinya. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Adapun jenis yang kedua, wathani, ayyakuna as-sababu fihi khuruj hadha syai' an nadha'irihi wa amma yanbaghi an yakuna 'alayhi biduni qusurin minal muta'ajjib بحيث يعمل عملا مستغربا لا ينبغي أن يقع من مثله، وهذا ثابت لله تعالى، yaitu sesuatu yang mengherankan dan menakjubkan karena sesuatu tersebut adalah perkara yang di luar kebiasaan. Perkara yang di luar kebiasaan dan tidak biasanya terjadi seperti itu. Ana ulang, jenis yang kedua ini adalah perkara yang menakjubkan tadi adalah perkara yang di luar kebiasaan dan terjadi tidak seperti biasanya. Biduni kusurin minal muta'ajib, tanpa ada aib, tanpa ada kekurangan pada pihak yang takjub, pada pihak yang heran. Sehingga jenis yang kedua ini thabit lillahi ta'ala. Inilah jenis sifat ujub, sifat ajab, sifat takjub, sifat heran yang ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu laisa an naqsin minal muta'ajib. Karena seperti ini muncul, sifat ini terjadi bukan karena kekurangan yang ada pada pihak yang muta'ajib, pada pihak yang takjub. Walakinnahu ajiba bin nazar ila halil muta'ajib minhu. Akan tapi sifat al-ajab tadi, sifat takjub tadi muncul karena perkara yang mengherankan dan menakjubkan tadi terjadi di luar kebiasaan. Terjadi tidak seperti keumumannya. Adapun pihak yang takjub, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tahu kenapa hal itu terjadi, sebabnya bagaimana, dan rincian tentang kejadian tersebut, Allah maha tahu tentang itu semua. Ya, sehingga di sini tidak terdapat sedikit pun naqas maupun aib, kekurangan maupun aib pada pihak yang memiliki sifat al-ajab tadi, memiliki sifat takjub tadi. Inilah yang kita tetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bedanya, ringkasnya, kalau jenis yang pertama, itu rasa takjub yang muncul karena tidak tahu sebabnya kenapa hal itu terjadi. Perkara yang menakjubkan dan mengherankan tadi terjadi, kok bisa seperti itu, ya? Kok bisa seperti itu, tidak tahu sebabnya bagaimana. Ya. Inilah yang kita nafikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jenis yang kedua yang kita tetapkan bagi Allah, itu sifat takjub yang tidak ada sedikit pun kekurangan maupun aib pada pihak yang takjub. Ya. Hanya saja perkara yang menakjubkan dan mengherankan tadi terjadi di luar kebiasaan dan di luar keumuman. Nah, kita baca di sini wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ajiba rabbuna min qunuti ibadihi, Rabb kita takjub dari rasa putus asa hamba-hambanya. Qunut itu rasa putus asa. Allah takjub heran dari rasa putus asa yang ada pada hamba-hambanya, wa qurbi ghiyarihi, bersamaan dengan dekatnya. Ghiyarihi. Ghiyar itu bermakna taghyir. Bermakna taghyir, ay taghyirul hal ila halin ukhra. Jadi maksudnya, Allah subhanahu wa ta'ala takjub terheran dengan rasa putus asa yang ada pada hamba-hambanya bersamaan dengan dekatnya. Perubahan kondisi yang telah Allah siapkan. Perubahan kondisi yang Allah mampu untuk melakukannya. Biasanya rasa putus asa yang terjadi pada hamba-hamba Allah itu terjadi ketika mereka ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, ditimpa kemalangan yang betul-betul membuat mereka menjadi sedih dan akhirnya putus asa. Maka ketika seperti ini kondisinya, Allah terheran. Bagaimana mereka terheran, bagaimana mereka putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, padahal rahmat Allah begitu dekat. Padahal Allah bisa saja merubah kesulitan, musibah, dan kesusahan tadi dengan sekejap mata. Kalau Allah menghendaki, kesulitan itu akan seketika itu juga berubah menjadi kelapangan. Tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk merubah sesuatu yang sulit, sesuatu yang sempit menjadi lapang. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengatakan kun, fayakun. Jika Allah menghendaki, Allah katakan, Allah firmankan kun, jadilah. Berubahlah kondisi itu, maka akan berubah. Kondisi yang tadinya susah, sempit, sulit, Allah akan ubah. Seketika itu juga, jika Allah menghendaki, menjadi kondisi yang lapang. Maka Allah terheran jika ada hamba yang seperti ini, yang merasa putus asa, sempit ketika ditimpa musibah dan kesulitan, padahal rahmat Allah begitu dekat. Bisa dipahami maknanya? Nah, ilaikum yanzuru ilaikum azilina qanitin. Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada kalian, azilin. Azilin dari kata azil, ay al-waqi' fi syiddah. Allah melihat kepada kalian dalam kondisi kalian di dalam kesempitan, qanitin, dalam keadaan putus asa, fayadhallu yadhak, maka Allah tertawa. Ya'lam anna farajakum qaribun, karena Allah mengetahui bahwasanya kondisi lapang itu telah dekat. Ya. Kondisi lapang yang akan terjadi setelah kesempitan yang kalian rasakan itu akan segera datang. Sehingga kalian pun terbebas dan terlepas dari kesulitan. Demikian makna hadis ini. Dan dinyatakan oleh muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai hadis yang hasan. Tapi di sana ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan tentang kondisi riwayat ini. Bahwasanya di dalam periwayatan hadis ini terdapat maqal, terdapat pembicaraan di kalangan para ulama. Kita akan baca sedikit secara ringkas penjelasan dari Syekhuna Asy-Syaikh Yasin Al-Adani Al-Hawshabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa taqabbalahu minas syuhada, wa askanahu fasiha jannatih. Beliau menjelaskan bahwasanya hadis ini dhaif. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan. Dan banyak diriwayatkan oleh para a'immah al-muhaddithin di dalam kitab-kitab hadis mereka. Tapi di sini ada catatan penting. Bahwasanya apa yang disebutkan oleh muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya ini, Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ini diriwayatkan secara makna. Diriwayatkan secara makna. Adapun lafadznya berbeda dengan apa yang disebutkan di dalam kitab-kitab hadis. Di antara yang meriwayatkan hadis ini adalah Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya dan Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah. Begitu juga Al-Baihaqi di dalam Al-Asma wa Sifat. Mereka semua meriwayatkan dengan lafaz dhahika rabbuna. Dhahika rabbuna. Adapun yang disebutkan di dalam matan, ajiba rabbuna min qunuti ibadihi. Adapun di yang disebutkan di dalam kitab-kitab hadis, para imah al-muhaddithun meriwayatkan dengan lafaz dhahika rabbuna min qunuti ibadihi. Di antaranya meriwayatkan seperti ini siapa? Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, dan Al-Baihaqi di dalam Al-Asma was-Sifat. Disebutkan di ta'liq, di catatan kaki di halaman 56, ta'liq nomor 1. Catatan kaki nomor 1, antum perhatikan di situ, oleh mu'allik disebutkan, bil-lafzil madhkur an Abi Razin al-Uqayli. Ini nama sahabat yang meriwayatkan di sini dari Rasulullah SAW. Abu Razin al-Uqayli radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini disebutkan wa akhrajahu Ibnu Majah anhu, dan dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah darinya, yaitu dari Abu Razin radhiyallahu an fi kitabi As-Sunnah bab fima ankaratil Jahmiyah. Di situ disebutkan Rasulullah bersabda, dhahika rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi. Antum perhatikan di situ dengan lafaz apa? Dengan lafaz dhahika. Jadi tidak diriwayatkan dengan lafaz ajiba. Sudah ketemu ya? Nah, diriwayatkan dengan lafaz apa? Dhahika rabbuna min qunuti ibadihi. Tidak diriwayatkan dengan lafaz ajiba. Adapun yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah di dalam kitabnya, di dalam sunannya, dengan lafaz seperti ini. Kita baca, dhahika rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi. Allah tertawa melihat atau karena rasa putus asa yang ada pada hamba-hambanya. Wa qurbi ghiyarihi, bersamaan dengan dekatnya perubahan kondisi yang mampu untuk Allah lakukan. Qala qultu ya Rasulullah ayadhaku ar-rab. Wahai Rasulullah, Abu Razin al-Uqayli radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Allah tertawa? Apakah Rabb itu tertawa? Qala na'am. Rasulullah menjawab iya. Qultu, maka Abu Razin mengomentari, lan na'dima min rabbin yadhak khairan. Kalau begitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Rabb yang tertawa. Waqad hassanahu asy-syekh al-Albani fi sahihah. Hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam sunannya ini dihasankan oleh asy-syekh al-Albani rahimahullah di dalam as-sahihah. Tapi sekali lagi dengan lafaz apa? Dhahika rabbuna. Tentunya ad-dhahik berbeda dengan al-ajab. Sifat ad-dhahik berbeda dengan al-ajab, tidak sama. Sehingga menetapkan sifat al-ajab dengan berdalil hadis ini adalah tidak tepat. Pendalilan yang tidak tepat karena diriwayatkan dengan lafaz dhahika. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullahu taala rahmatan wasiah, hadis ini juga diriwayatkan oleh a'immatul muhaddithin yang lainnya dari beberapa jalan yang lain. Yang kesimpulannya, beliau jelaskan panjang lebar di sini, kesimpulannya, semua riwayat-riwayat yang ada, tidak ada yang menyebutkan lafaz ajiba rabbuna min qunuti ibadihi, kecuali disebutkan oleh salah seorang dari a'immatul hadis tersebut, yaitu Abu Ubaid rahimahullah di dalam kitabnya Al-Gharib. Di dalam kitabnya Al-Gharib dengan lafaz ajiba rabbukum. Rabb kalian takjub. Dan seterusnya, akan tapi di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Sanadnya mu'adal. Tidak hanya mungkati, tidak hanya terputus, tapi terputus dua kali berturut-turut di dalam sanadnya. Sehingga di dalam sanadnya lubang. Ada dua lubang, tidak hanya satu lubang. Sehingga di sini menunjukkan bahasanya sanadnya lemah. Yaitu hadis yang menyebutkan lafaz ajiba rabbukum dikeluarkan oleh Abu Ubaid rahimahullah dalam kitabnya Al-Gharib, sanadnya terdapat kelemahan. Berkata Syekhuna Yasin Al-Adni rahimahullah, al-hadis indal jami' bilafaz dhahik badal ajib. Hadis ini sebagaimana yang dikeluarkan oleh para a'immatul muhaddithin, seluruhnya memakai lafaz dhahika rabbuna min qunuti ibadihi sebagai pengganti dari lafaz ajiba, kecuali Abu Ubaid rahimahullah dalam kitabnya Al-Gharib tadi yang kita sebutkan, dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya ini, di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah dengan lafaz ajiba. Begitu juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat am hasibatum an tadkhulul jannata al-ayah, beliau kemudian menyebutkan hadis ini dengan lafaz ajiba. Dengan lafaz ajiba. Ya. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengomentari apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, walam arahu bihadzal lafdh fadh-dhahir annahu ya'ni Ibnu Katsir rawahu bil ma'na. Ya, keterangan dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah bahwa Ibnu Katsir juga meriwayatkan hadis ini di dalam tafsirnya dengan maknanya saja. Ya, secara makna bukan dengan lafadznya. Sehingga sekali lagi kesimpulannya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dengan lafadz yang seperti ini derajatnya dhaif, derajatnya lemah. Ya. Naam, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Akan tapi jika ada pertanyaan, lalu apakah kita menetapkan sifat al-ajab, sifat takjub bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya iya. Kita menetapkan sifat al-ajab, sifat takjub dan heran bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berdalil dengan hadis ini. Tapi berdalil dengan hadis yang lain yang sahih. Yaitu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Atau dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari saja. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu', bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ajiballahu min qaumin yadkhulunal jannata fis salasil. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Al-Hakim, kemudian Al-Baihaqi di dalam Al-Asma' was Sifat, At-Tabarani di dalam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Kabir, ya, dengan lafaz seperti ini. Ajiballahu fi qawmin, ajiballahu min qawmin yadkhulunal jannata fis salasil. Allah Subhanahu wa ta'ala takjub dan heran dari sebuah kaum, suatu kaum yang mana mereka masuk ke dalam al-jannah dengan rantai. Ya. Demikian lafaz hadisnya. Allah Subhanahu wa taala ajiba. Jadi disebutkan dengan tegas lafaz ajiba. Allah Subhanahu wa taala takjub, heran dari suatu kaum yang masuk dalam jannah, masuk dalam syurga, fis salasil, dengan rantai, Mereka masuk ke dalam jannah surga dengan rantai. Mungkin kita bertanya-tanya apa maksudnya? Dijelaskan dalam sebuah riwayat sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim di dalam kitabnya Akhbar Asbahan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Pernah suatu ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam bertanya kepada para sahabat, "Ala tas'aluni mimma dhahiktu?" Tidakkah engkau mau bertanya kepadaku? Tidakkah kalian mau bertanya kepadaku kenapa aku tertawa? Karena tiba-tiba Rasulullah tertawa ketika itu. Tidakkah kalian ingin bertanya kepadaku kenapa aku tertawa? Qulna, maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, mimma dhahikta?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Qala, maka Rasulullah menjawab, "Ra'aitu nasan min ummati yusaquna ilal jannati fis salasil ma akrahaha ilaihim." Aku melihat sekelompok orang dari umatku yang mana mereka digiring, dimasukkan ke dalam jannah dengan rantai. Ma akrahaha ilaihim. Dan betapa bencinya mereka dengan rantai itu. Ya. Jadi Rasulullah menjelaskan demikian. Aku melihat sekelompok orang dari umatku yang mereka digiring, dimasukkan ke dalam jannah. Harusnya masuk ke dalam jannah dengan senang hati. Dengan gembira. Tapi ini dimasukkan ke dalam jannah dengan rantai. Dan mereka sangat membenci rantai tersebut. Qulna manhum. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, qaumun minal ajam yasbihim al-muhajirun fayudkhilunahum fil Islam. Mereka adalah suatu kaum dari bangsa ajam. Dari bangsa asing, bukan bangsa Arab. Yang mana mereka ditawan oleh para muhajirin. Oleh para sahabat dari kalangan muhajirin, mereka ditawan, kemudian mereka dimasukkan ke dalam Islam dengan terpaksa. Ya. Jadi ini, kisahnya seperti ini. Orang ajam kemudian diperangi oleh kaum muslimin, kaum mu'minin ketika itu, sehingga akhirnya mereka kalah, kemudian ditawan. Ditawan tentunya kebiasaan orang yang ditawan itu dengan rantai, ditawan dengan rantai, dibelenggu dengan rantai. Kemudian akhirnya mereka dimasukkan ke dalam Islam, yang mana awal-awalnya mereka masuk Islam dengan terpaksa. Ya, dengan terpaksa, agar tidak dibunuh, mereka akhirnya memilih masuk Islam. Tapi kemudian Islamnya menjadi bagus. Yahsunu Islamuhum. Islam mereka membaik, dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam Al-Jannah, ke dalam surga. Ini adalah kondisi orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah dengan rantai. Asyaid di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, penetapan sifat al-ajab bagi Allah. Penetapan sifat takjub dan heran pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, hadis yang berikutnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. La tazalu jahannamu yulqa fiha, senantiasa neraka jahannam itu taip. Sebelum kita lanjutkan, ada tambahan faedah penting bahwasanya penetapan sifat al-ajab bagi Allah Subhanahu wa taala selain ditetapkan di dalam hadis yang sahih tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Hakim dan yang lainnya rahimahumullah dengan sanad yang sahih, sifat al-ajab juga ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi kalau kita lihat mushaf enggak akan ketemu ayatnya. Bagaimana bisa? Iya. Sifat tersebut ditetapkan di dalam Al-Quran dengan kiroah yang lain. Bukan dengan kiroah yang tertulis di dalam mushaf kita. yaitu dalam ayat di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, bal ajibta wa yaskharun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman bal ajibta wa yaskharun. Disebutkan dengan lafaz bal ajibta, itu syahidnya. Bahkan engkau takjub. Tapi dalam mushaf kita dengan qiraah yang kita baca, ta-nya berharokat fathah. Bi fathit ta, bal ajibta. Sehingga dhamirnya mukhatab dan bahkan engkau takjub. Tapi di sana ada sahabat yang meriwayatkan qiraah ini dengan bi dhammit ta. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qara'a Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu bal ajibta wa yaskharun bi dhammit ta ala annaha dhamirur rabbi jalla sya'nuh. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an membaca ayat ini dengan bal ajibtu wa yaskharun, sehingga dhamir ta di sini mutakallim, lil mutakallim, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aku takjub, kata Allah, ya. Dan ini qiraah yang sahihah. Qiraah yang sahihah. Sanadnya sahih sampai kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Imam Al-Farra rahimahullah dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dengan sanad yang sahih dari Al-Farra rahimahullah annahu qala, beliau berkata, qara'aha an-nasu bi nasbit ta wa raf'iha. Manusia, tentunya dimaksud di sini para ulama ahlul qira'ah, membaca ayat tersebut, yaitu ayat tadi bal ajibta wa yaskharun, para ulama ahlul qiraah membacanya dengan binasbit ta wa raf'iha, dengan dinasabkan ta tersebut, yaitu berharakat fathah, bal ajibta, dan juga dengan merafa'nya, yaitu dengan mendhammahnya, bal ajibtu war raf'u ahabbu ilayya. Ini kata Al-Imamul Farra rahimahullah. Dan qiraah bacaan dengan mendhammah tak tersebut dengan merofakannya, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai. Kenapa? Beliau jelaskan, li'annaha qira'atu Aliyyin wa Abdillah wa Ibni Abbasin radhiyallahu anhum jami'an. Karena itu adalah bacaannya Ali Ibn Abi Talib, kemudian Abdullah Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ini keterangan dari Al-Farra, Imam Ahlul Qira'ah dan Ahlul Lughah rahimahullahu ta'ala. Sehingga qira'ah tersebut, bacaan bal ajibtu wa yaskharun, walaupun tidak terdapat di mushaf qira'ah yang kita baca, yang kita pakai, itu adalah qira'ah yang sahihah, qira'ah yang benar. Sebagaimana pula ditegaskan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Tafsir At-Tabari, beliau mengatakan wahuma rahimahullah wahuma qira'atani masyhuratani. Itu adalah dua qira'ah yang masyhurah, yang terkenal. Hanya saja kita tidak tahu atau baru tahu sekarang, ya. Adapun di kalangan para ulama, itu adalah qira'ah, dua qira'ah, dua bacaan yang masyhur, yang sudah dikenal. Fa bi ayyatihima qara'a al-qari'u fa huwa musibun. Maka dengan salah satu di antara keduanya seorang qari membacanya, maka dia telah benar di dalam bacaannya. Itu baik dengan membacanya dengan memfathahkan at-ta bal ajibta, begitu juga dengan mendhammah at-ta bal ajibtu, maka dia telah benar di dalam bacaannya. Ini adalah keterangan yang ditegaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya. Sehingga kesimpulannya, sifat al-ajab, sifat takjub dan heran bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita tetapkan taliqu bi jalalatihi wa 'azamatihi la tushbihu sifatil makhluqin, nuthbituha min ghairi tahrifin wala ta'dilin wala takyifin wala tamtsil. Kita tetapkan bagi Allah sebagaimana kaidah yang telah kita pelajari, dengan berdalil pada hadis yang sahih dan ayat Al-Quran yang disebutkan di sebagian riwayatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Bidnillahi ta'ala.